Ada waktunya Tuhan kami hidup seorang diri masih lajang. Dan saat itu di mana kami mendoakan akan hadirnya orang yang boleh untuk mendampingi kami di dalam kehidupan kami mendatang, seorang suami atau seorang istri. Kami bersyukur kalau Engkau telah memberikannya buat kami. Ada waktunya ya Bapa, kami menunggu-nunggu kehadiran buah hati kami, anak-anak kami. Dan Engkau telah memberikannya buat kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu tersebut. Hari ini ya Bapa, kami harus mengakui bahwa segala anugerah yang telah Engkau nyatakan, Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, seringkali tidak lagi kami anggap sebuah harta yang berharga. Itu sebabnya hari ini kami memohon biar kiranya kebenaran firman-Mu boleh ditaburkan di atas tanah yang gembur untuk boleh mengerti akan kebenaran firman ini. Dan ketika firman ditaburkan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap kami dalam kelemahan kami, baiknya menyampaikan maupun yang mendengar, kiranya kuasa Roh Kudus melampaui akan setiap kelemahan kami untuk boleh menerjemahkan kebenaran firman dalam kehidupan ini. Maka ini doa kami, kami naikkan dengan penuh kerendahan hati di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Harta yang berharga. Mari kita melihat bagian firman Tuhan, Matius pasalnya yang ke-6. Kita akan perhatikan Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-21. Dan kemudian kita akan lanjut atau loncat ke ayat yang ke-24a. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-21. Dan kemudian kita akan lanjut dengan ayatnya yang ke-24a. Yang sudah menemukan katakan yoi. Oke ya. Beberapa masih cari-cari ya, masih Alkitabnya dibuka kresek-kresek-kresek, enggak apa-apa saudara-saudara. Ada di layar sebetulnya ya. Saya akan bacakan Matius 6 ayat 21 berkata demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sama-sama 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga. Rupanya hati kita itu tempatnya di tempat di mana kita punya harta. Apa yang kita anggap menjadi harta, itulah hati kita ada di mana. Kalau harta bagi kita adalah uang, hati kita ada di uang. Kalau yang dianggap harta adalah keluarga, maka hati kita pun ada di dalam keluarga tersebut. Ayat 24 berkata demikian. Bagian A dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Rupanya di dalam kehidupan kita sebagai manusia tidak pernah ada sebuah sistem prioritas yang setara. Tidak pernah. Maka ada dikatakan yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Karena tidak mungkin punya dua tuan. Karena dikatakan jika kemudian kita memiliki dalam sistem prioritas kita ini, maka yang terjadi adalah yang satu yang lebih tinggi kita akan kasih. Sementara yang lain kita akan benci. Yang satu kita akan lebih setia, sementara yang lain kita akan abaikan atau tidak mengindahkannya. Bapak ibu saudara-saudara punya anak? Saya ingin kita buat sebuah tes sederhana. Apakah Anda dengan anak Anda, khususnya SD, SMP, SMA, sampai remaja, sampai pemuda, apakah Anda sudah menjadi orang tua yang cukup baik? Caranya sederhana, saya akan tunjukkan di sana sebentar lagi ada 5 pertanyaan. Tugas Bapak Ibu, setiap pertanyaan dikasih skor antara 1 sampai 4. Diingat-ingat saja. Ya, cuma 5 soal masa enggak bisa ingat. Siap? Siap? Ya, kalau Bapak Ibu merasa ya pertanyaan itu mewakili diri Bapak Ibu, angkanya 4. Kalau tidak mewakili, angkanya 1. Mari kita lihat yang pertama. Sebutkan 5 orang teman dekat anak Anda. Bisa apa enggak? Kasih skor aja. 1 atau 2 atau 3 atau 4. Enggak ada angka 0. Sudah? Sudah mulai ditepuk-tepuk jidatnya itu ya. Yang kedua, sebutkan jejaring sosial yang dimiliki anak Anda. WhatsApp, Line, Instagram, Pet, Twitter, kira-kira anak Anda punyanya apa saja? Anak remaja kita semuanya punya. Ya, kalau Bapak Ibu masih tanya Instagram itu apa? Ya, wah cilaka ini ya, cilakanya. Instagram itu makanan terbuat dari ketan, di atasnya dikasih kelapa. Nah, itu Instagram ya. Kalau masih enggak tahu apa itu Instagram ya. Oke, dikasih skor dulu 1 atau 2 atau 3 atau 4. Sudah? Dijumlahkan yang pertama dan yang kedua sekarang. Nomor 3. Game yang dimainkan anak Anda belakangan ini apa? Kalau jawabannya COC, Clash of Clans itu sudah ketinggalan. Biasanya anak Anda sudah tidak menikmatinya lagi. Ya, kalau Anda masih enggak tahu Clash of Clans itu apa, wah cilaka ini ya. Hampir semua anak pernah main minimal game itu. Kasih angka 1 kalau enggak tahu apa-apa. Ya, kalau Anda tahu bahkan ikut main, 4 nilainya. Dijumlah ya tadi ya, pertama, kedua, ketiga, sekarang pertanyaan yang keempat. Kalau anak Anda nonton YouTube, ya streaming, biasanya keywordnya apa? Keyword itu apa lagi? Kalau Anda gak punya ide apapun, angkanya 1. Ya, saya beli beras kasihan gak ada angka 0. Ya, kalau nilai Anda bagus sekali, 4. Terakhir, sebutkan 5 lagu yang biasa didengarkan anak Anda belakangan ini. Anak kita tuh sekarang generasi headset. Kemana-mana pakai apa? Pakai sumpel kuping. Nah, itu kalau orang Jawa bilang itu headset ya. Nah, biasanya mereka nyanyikan lagu-lagu itu kira-kira lagunya apa? Kalau jawabannya Alamat Palsu, udah pasti ketinggalan zaman itu ya. Sekarang dijumlahkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, angka Anda berapa? Ya, dijumlahkan dulu. Ya, enggak usah sebutkan hasilnya kepada kanan kiri Anda. Ya, cukup Anda simpen dulu angkanya baik-baik. Sudah? Kita lanjutkan sekarang. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda ditanya apakah Anda sayang pada anak Anda, jawabannya pasti apa? Sayang. Saya sayang anak saya cinta anak saya mengasihi anak Anda. Apalagi masih kecil gini, masih baby, imut-imut ya. Jadi piala bergilir tuh, diciumin. Anak saya dulu waktu baby, masuk gereja, begitu diserahkan sama saya, bau bedaknya semua ibu-ibu itu nempel di mukanya anak saya. Waduh, ini bedaknya si ibu, ini bedaknya si ibu itu. Ya, kita semua suka anak-anak kita, betul? Sampai sesuatu terjadi. Saudara, ketika anak Anda lahir, Anda demikian mengasihi, mencintainya, timang-timang, gendong, walaupun anak Anda bangun tengah malam, ya karena pup atau karena ngompol, waktu Anda dengan sukarela sabar melayani, ya bangun tengah malam walaupun capek, sampai sesuatu terjadi. Apa itu? Anak Anda mulai bertumbuh. Saudara, ketika anak Anda mulai bertumbuh, Anda mulai mendapatkan harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Anda buatkan bubur tim, lalu Anda suap anak Anda enggak suka. Dimasukkan satu suap, enggak dimakan. Dipaksakan lagi, malah dimuntahkan. Mulai kesel Anda. Dulu waktu susu dimasukin, langsung nyot-nyot-nyot-nyot, habis. Begitu dibuat, dibelat, diajar makanan keras, mulai apa? Mulai menolak. Ya ampun, saya sudah capek-capek buat, tidak dihargai. Keselnya mulai datang. Anak Anda mulai banyak gerak. Ya, walaupun merangkak jalan kemana, merangkak kemana-mana, tarik ini, tarik itu. Anak Anda bingung, ada di mana? Di kolong ranjang. Waduh, dicari, repot sekali. Ya, Anda mulai stres dengan anak Anda. Lalu anak Anda bertumbuh lebih besar lagi. belajar jalan. Tarik meja, mejanya jumpalitan, semuanya pecah di sana. Aduh, anak saya kok ngerusak. Anak Anda kalau punya adik, ya sementara anaknya umur 3 tahun sudah punya adik, Anda produktif sekali, oke? Okay? Ya, jadi langsung muncul adiknya, langsung Anda tambah stres. Karena apa? Urus dua anak. Urus satu saja, susah sekarang urus dua. Diajar makan, ditaruh piring, dikasih yang namanya nasi. Waktu makan belepotan semuanya, baru darah langsung naik. Ini gimana, urusan belum beres, masih harus urus lagi makanan yang berceceran. Sesuatu terjadi, pelan-pelan Anda mulai merasa anak adalah gangguan dalam hidup Anda. Mau pergi, anaknya siapa yang urus? Kamu, jangan kamu saja, papa mama titip ke emaknya. Ya kan? Ya Pak David kok tahu? Ya karena hari ini anak saya ada di maknya. Ya titip saudara-saudara, karena apa? Karena wow, lempar-lempar, anak saya sudah besar tapi dia menikmati pengen main di emaknya. Ya, dan kemudian anak Anda menjadi lebih dewasa lagi. Masuk sekolah. Aduh, masuk sekolah. Mulai ibu-ibu keluar alarm setiap pagi. Bangun, makan, apalagi mandi, sekolahnya sudah, ayo cepetan terlambat, PR-nya sudah dibuat belum? Wah, sekarang pergi tenang sebentar, begitu masuk rumah apalagi? Ada PR apa enggak? Ulangannya dapat berapa? Les, jangan lupa makan. Pagi, siang, sore, malam, 6 hari dalam 1 minggu, 25 hari dalam 1 bulan, tiap hari diputar itu kasanya, pagi bangun, mandi, makan, PR, ulangan. Waduh, saya percaya anak Anda mulai sebel dengan orang tuanya, dan orang tuanya mulai putus asa dengan anaknya. Ini cilaka ini. Sesuatu terjadi, ulangan waktu dilihat hasilnya tidak sepertinya Anda harapkan. 4. Waduh, ya, dijejerin tuh ulangannya, ya 3, 3, 3, 4, 5, besok 1, kalau dinyanyiin bisa, mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, besok, do, do, waduh jelas. Kok kamu dapat nilai 1 sukacita, iya kan kesukaan yang ceria ada padaku. Ya dapat bagus, dapat jelek, tetap sukacita. Wah, bofat ini saudara-saudara, anak gini tidak ada harapan ya. Mulai kita kesel, tambah marah saudara-saudara. Anak kita makin besar, harapan kita makin banyak. Kita berharap anak kita bisa ini, bisa itu. Ternyata tidak sesuai harapan, sesuatu terjadi. Perasaan sukacita terhadap anak mulai berubah pelan-pelan. Dulu demikian sayang dan bangga, tapi ada banyak orang tua pada akhirnya merasa anak adalah gangguan, bikin sakit kepala, bikin hidup gak tenang, bikin suka marah-marah. Kalau anak-anak pergi, hore sekarang saya sudah bebas, bebas, bebas katanya ya. Anak-anak semuanya pergi, ada Bible Camp, cepat ikut nak, Bible Campnya 7 hari gak apa-apa, 1 bulan gak apa-apa. Ya, yang penting bebas. Saudara-saudara, hari itu kita merasa perasaan kita sudah beda. Dulu sabar, sukacita, senang sekarang. Apalagi setiap orang tua punya kesibukan. Bisnis itu berasal dari kata business, ya artinya kesibukan sebetulnya. Ya belum urusan kantor, kalau bapak ibu orang yang kreatif, sebagai pekerja biasanya enggak cukup kerja satu tempat, betul enggak? Kerja satu hal, lalu kemudian begitu usaha beres, buka usaha yang baru. Buka usaha baru, kasih orang jalan, buka usaha yang lain lagi. Maka kesibukan kita makin hari makin menumpuk. Diminta jadi panitia Natal, panitia Paskah, tambah lagi kerjaannya. Belum urusan di salon, ibu-ibunya manikur, pedikur, dan kukur-kukur, wah semuanya. Akhirnya saudara-saudara kita kehabisan waktu, tidak ada kesempatan ketemu dengan anak kita karena kita tahu ketemu dengan anak masalah. Harus sabar-sabar jaga emosi karena kalau ketemu anak biasanya apa? harus siap-siap apa? Marah. Jadi sekarang persoalannya adalah Anda membuat pilihan. Di tengah-tengah segala kesibukan Anda yang menyita waktu dan tidak pernah selesai, di rumah Anda ada yang namanya anak. Mereka sedang bertumbuh, mereka membutuhkan Anda. Apakah Anda pernah mengerti anak Anda waktu dibully di sekolah? Udah SMP gak punya pacar, malu. Anak Anda berjuang sendiri untuk bisa bertahan, survival of life, ya, dari pemangsa-pemangsa para predator yang siap menerkam hati anak Anda untuk menghancurkannya. Banyak anak sekarang minder atau terlalu sombong untuk apa? Mencegah dia dari serangan rekan-rekannya. Anak-anak Anda membutuhkan Anda, tetapi Anda titipkan di outsourcing. Loh, anak itu ada outsourcingnya. Ya, waktu kecil namanya baby sitter. Lalu kemudian ada pembantu. Lalu kemudian ada tempat les, di outsourcingkan semuanya. Pokoknya semua beres, semua rapi, kita pengen ketemu anak dalam keadaan sudah baik-baik saja. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tidak perlu saya jelaskan. Ketahuan di manakah hati Anda. Karena yang Anda anggap berharga, itulah di mana Anda ada di sana. Kalau Anda menganggap bahwa urusan bisnis Anda penting, maka hati Anda akan terus melekat pada bisnis Anda. Tengah malam jam 10, rekan bisnis Anda telepon. Koh, yuk ketemuan. Kenapa? Temenin saya minum kopi. Urusan minum kopi walaupun capek, karena hati kita berada di dalam harta kita, yaitu teman bisnis, kita akan datang ke sana. Daripada nanti kehilangan klien, sudah saya temenin dia jagongan sampai jam 1 subuh. Besok pagi bangun matanya celeng katanya, gak apa-apa, karena di mana hartamu berada, di situ hati kita berada. Waktu anak kita teriak, "Pi, tolong bantu, anterin saya les. Hari ini sopir gak masuk," kita mengatakan, "Nih ada aplikasi Grab, pesan sendiri." Ojek. Karena bagi kita anak kurang berharga. Wah, Pak David jangan ngomong kasar gitu tuh. Saudara, sangat terbuka. Firman Tuhan menjelaskan dengan sangat gamblang. Yang kau anggap berharga, disitulah hartamu, disitulah hatimu berada. Kalau engkau menganggap anak berharga, engkau bahkan berani membatalkan beberapa janji demi anak. Karena anak engkau berharga. Itu sebabnya mengapa pada ayat yang ke-24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena pada akhirnya akan datang sebuah situasi di mana Anda harus memilih. Mana yang Anda kasihi dan mana yang Anda benci. Mana yang Anda akan setia dan mana yang akan Anda abaikan. Telepon siapa yang Anda anggap penting sehingga Anda setia untuk mendengar. Dan telepon siapa yang Anda anggap tidak penting dan Anda mengatakan, "Udah cepat-cepat tutup, kamu urus sama mbak." Akan terlihat dari sistem prioritas kita bahwa sebenarnya, sesungguhnya, yang di mana harta kita, yang di mana yang kita anggap bukan harta kita. Saudara, khotbah saya hari ini tidak untuk mengajarkan Anda memilih. Anda sudah memilih. Sesungguhnya setiap orang tua sudah punya pilihannya di hari-hari yang lalu. Sebenarnya yang manakah harta Anda? Yang manakah Anda setia, yang manakah Anda abaikan, yang manakah Anda anggap tidak berguna. Anda sudah punya pilihannya, sudah terbuka gamblang. Tetapi khotbah ini tujuannya untuk memberikan Anda kesempatan mengevaluasi pilihan Anda. Kalau selama ini Anda membuat pilihan yang salah, Mari evaluasi di dalam terang firman Tuhan. Dan mari kita rombak, kita balikkan keadaannya. Bahwa segala situasi yang ada dalam kehidupan saya tidaklah lebih penting daripada anak, daripada istri atau suami saya. Mari kita evaluasi. Saudara, saya sudah melayani jemaat 17 tahun, saudara-saudara. Dan saya melihat orang-orang yang sudah tua. Mereka ketika masa muda, mereka hidup kejar hartanya. Dan ketika tua, betul mereka hidup dengan hartanya. Kalau masa muda mereka yang dianggap harta adalah uang, uang, uang. Maka masa tuanya ia dikelilingi dengan uang. Tapi tidak ada anak yang menyertai mereka. Anak, mantu, cucu, cicit semuanya enggak ada yang dekat. Uang dekat dengan mereka. Tapi orang-orang yang dari muda menganggap keluarga adalah harta yang terbesar. Maka ketika dia tua, tidak pernah kesepian. Karena yang dianggap harta ketika masa muda, itulah yang akan mendampingi dia sampai tua. Waktu tua, istri, suami semuanya akur. Anak-anak mereka berebutan untuk datang ya, kunjungin orang tuanya. Ajak pergi orang tuanya. Mereka enggak merasa terganggu, justru mereka senang dengan orang tuanya. Karena orang tuanya sudah menghargai mereka waktu kecil. Maka anak-anak pun juga berasa berhargalah orang tuanya ketika bersama-sama bermain. Saya tidak memberikan pilihan, tapi saya hanya memberikan kesempatan untuk evaluasi. Yang mananya Anda anggap harta. Dan kalau Anda mengatakan, betul Pak David, saya salah. Hari ini evaluasi, ganti pilihan Anda dan katakan harta yang berharga adalah keluarga. Sama-sama, harta yang berharga adalah keluarga. Kalau sebelah Anda, keluarga Anda, coba didengerin dia ikut ngomong apa enggak. Kalau enggak, Anda berarti cinta bertepuk sebelah tangan, saudara-saudara ya. Harta yang paling berharga, 2-3. Harta yang paling berharga adalah, saudara, dunia pada beberapa puluh tahun yang lalu memberikan sebuah stereotype atau sebuah gambaran tentang dunia Teletubbies. Anda tahu kisah Teletubbies? Itu kesenangannya anak saya yang pertama waktu dia kecil sekitar 16 tahun yang lalu. Saudara-saudara, Teletubbies menggambarkan anak-anak yang bisa hidup tanpa orang tua. Semuanya sudah dicukupi dengan sistem robotik dan segala macam urusan yang menyiapkan anak Anda tetap aman. Waktunya makan sudah keluar makanan. Waktunya bermain, disediakan tempat main, mereka seru-seru santai, tidak perlu orang tua. Mereka menganggap enggak perlu orang tua, asal ada makanan, asal tempat tidurnya baik, asal ada mainan, sudah cukup. Saudara tahukah bahwa generasi Z generation ini sudah masuk sebuah paham, saya bisa hidup tanpa orang tua. Dan kalau Anda melakukan sebuah tindakan yang mengatakan memang anak kurang berharga dan yang perkara lain yang lebih berharga, maka menjadi bukti udah tertanam di kepala mereka. Yang penting asal ada handphone plus wifi nyala, hidup mereka. Orang tua gak penting. Ya, ada orang tua gak ada wifi malah mereka ke mall cari wifi. Wifi lebih penting dari orang tua. Halo, kok ada yang bingung wifi itu apa? Wifi itu minuman terbuat. Ini lihat Wifi mukanya masih. Saudara-saudara ingat hasil skor Anda tadi? Tadi tes 5 pertanyaan masih ingat hasilnya? Saudara-saudara, kalau skor Anda di atas 16 bagus. Anda orang tua yang mengerti anak Anda, dekat dengan anak Anda. Kalau skor Anda di bawah 8, parah. Sekarang coba tanya sama sebelahnya, skormu berapa? Tanya, saudara-saudara. Jangan keras-keras, nanti malu, saudara-saudara ya. Yang gak berani tanya biasanya yang skornya rendah. Kalau skornya bagus berarti kamu berapa? Gue 16, ya, biasanya begitu ya. Kalau gak berani tanya pasti skornya apa? Rendah, takut ditanya balik kan soalnya ya. Jadi secara-secara ini adalah sebuah situasi yang buruk sekali. Ini adalah sebuah situasi di mana anak-anak Anda sebenarnya tidak terlalu butuh Anda. Kecuali Anda membuktikan sebagai orang tua, saya berharga dan kamu berharga. Bagi saya hidupmu itu penting. Bagi saya teman kamu itu penting. Bagi saya sebagai orang tua, hobi kamu penting. Dan bukan sekedar mengabaikannya. Saya lewatkan aja saudara-saudara beberapa bagian. Ya, ini adalah situasi persoalan yang lain yang membuat anak-anak semakin tidak suka, tidak membutuhkan Anda. Di dalam dunia industri dikenal istilah KGOI, kids are getting older, younger. Anak-anak kita saudara-saudara bertumbuh menjadi lebih dewasa pada usia yang lebih muda. Dulu disebut yang namanya dewasa 17 tahun. Sekarang 12 tahun sudah dianggap dewasa. Puji Tuhan kemajuan zaman saudara-saudara. Ya betul, anak-anak wanita 17 tahun mens dulu. Sekarang mensnya umur berapa? 10 tahun sudah mens. Haleluya, Tuhan ajaib saudara-saudara ya. Memberikan banyak kemajuan buat generasi kita. Pun juga masalah kedewasaan dalam membuat pilihan. Ketika dulu ya kita ini yang orang tua sekarang biasanya dikasih uang saku sangat sedikit. Supaya kalau ada apa-apa tanya orang tua. Mah makan es krim. Biasanya orang tua kita jawabnya apa? Sudah makan belum? Kalau sudah makan dan kebetulan ada duit ya dikasih duit buat es krim. Tapi kalau enggak ada, kalau belum makan, makan dulu baru makan es krim. Nah, ini ada nilai-nilainya dalam membuat kepilihan. Ya, yang utama harus didahulukan. Yang ini nanti. Kalau sudah es krim dulu nanti enggak suka makan nasi. Tetapi ketika Anda memberikan uang, maka anak Anda tidak perlu tanya, asal di bawah apa namanya kapasitas atau uang yang Anda berikan. Es krim berapa? Oh, 15.000. Saya masih punya uang 50.000. Dia enggak usah tanya sekarang. Langsung dipanggil tukang es krim, langsung dibeli es krimnya, dimakan padahal belum makanan utamanya. Maka hari itu anak kita mulai mengubah kebiasaan. Kebiasaan sehat diubah menjadi kebiasaan yang tidak sehat. Ya, nah kita gak ngerti. Karena bagi kita udah pasti kasih duit yang penting kurang lebih sama kok. Setiap apa, seminggu 52 sama lah kurang lebih minta saya atau urusan saya. Beda di dalam apa? Anak kita disuruh membuat keputusan tanpa punya sebuah value, nilai-nilai bagaimana cara membuat keputusan. Kita sedang merusak anak kita. In the name of, oleh karena gara-gara kita enggak mau direpotin anak. 50.000, urus sendiri. Papa pusing, mama banyak urusan. Kita merusak anak kita sendiri. Halo? Halo? Halo? Saudara, zaman sedang berubah dengan cepat. Zaman engkong, dari engkong kita yang engkong-engkong itu, saudara-saudara, dunia itu bergerak lambat. Sedemikian rupa sehingga secara umum budaya dan adat kebiasaan satu desa itu semuanya sama. Ya, zamannya engkong kita itu, saudara-saudara, potongan rambutnya semuanya sama. Bros, semuanya sama. Bajunya sama. Celananya sama. Bangun pagi sama jam 5. Tidur malam sama sekitar jam 8. Itu sebabnya engkong kita kalau mau mengajar kita sebagai orang tuanya, mantep mereka. Jam 8 tidur. Potongan rambut pendek. Pakaian yang rapi. Mereka mantep bicara karena apa? Adatnya satu desa semua sama. Tetapi saudara-saudara zaman sekarang ini banyak zamannya Anda jadi orang tua, anak-anak kita saudara-saudara kecil, maksudnya Anda sebagai anak kecil, Anda punya orang tua, zaman sedang berubah. Apa yang benar buat saya, belum tentu benar buat anak saya. Anda bilang pada anak Anda, eh potong rambut yang pendek, zamannya gondrong. Anda ingat secara-secara tokoh-tokoh film kita tempo dulu, wah Charles Bronson, gondrong secara-secara ya. Kalau enggak gondrong enggak keren, anak-anak kita enggak ngerti Charles Bronson siapa. Nah kita tuh secara-secara hidup dengan itu. Itu masa di mana pembina saya di gereja marah-marahin kami, anak-anak remaja. Ke gereja enggak boleh pakai sendal. Sekarang biasa secara-secara. Zaman dulu enggak bisa ke gereja pakai sendal. Semuanya rapi. Ya pakaian yang terbaik, the best suit itulah yang kita pakai di gereja. Sekarang enggak. Ya rambut semuanya potongannya sama, saudara-saudara ketahuan. Anak-anak yang hidup pada zaman ini, saudara-saudara, potongan rambutnya dengan anak-anak yang model sekarang beda. Tahu enggak bedanya di mana? Coba lihat dulu kanan kirinya, yang laki-laki. Ya. Yang produk zaman bahela, zamannya saya, ya umur saya 47 ini, ya. Biasanya potongan rambutnya punya belahan. Mau di tengah, mau di kanan, mau di kiri, biasanya punya belahan, saudara-saudara ya. Ya. Kurang rambut aja masih disisir. Nah, itu zamannya saya, saudara-saudara. Waktu rambutnya habis tetap disisir. Ya, kalau anak sekarang ada belahannya apa enggak? Enggak ada, saudara-saudara ya. Ini contoh kita enggak ada belahannya, saudara-saudara. Modern dia ya. Musa model gini ya, produk lama, saudara-saudara ya. Ya, ada kebelahannya. Ya, ganteng sih boleh, tapi ya produk lama, saudara-saudara saya ini old fashion ya. Ya, karena sekarang zamannya berubah dengan sangat cepat sekali. Anak-anak kita bahkan sedang bingung, saudara-saudara. Ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Berubah sangat cepat. Ya, handphonenya bapak ibu dengan handphonenya anaknya bapak ibu, mana yang lebih canggih? Hah? Lah bapaknya dikasih canggih juga enggak bisa pakai. Betul? Ya, taunya SMS. Ya bisa WhatsApp aja udah bangga. Wah, saya punya WhatsApp, lu punya apa enggak? Aduh, anak kita sudah enggak pakai WhatsApp. Ya, enggak pakai Facebook. Ya, anak kita sudah enggak punya Facebook, saudara-saudara. Anak saya enggak mau pakai Facebook ya. Sekarang orang tua harusnya memberikan banyak nasihat, tuntunan. Anak kita sedang bingung. Ya, tetapi kita mengabaikan dan meninggalkan anak kita. Berjuang sendiri untuk mencari-cari mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan akhirnya yang didengar siapa? Temannya. Saudara, Anda ingin anak Anda dengar kata-kata Anda atau dengar kata-kata teman Anda? Banyak orang tua hari ini jadi pahlawan kesiangan. Waktu anak kita kecil enggak pernah ngomong. Begitu ada masalah, hei ini bapakmu bicara, dengerin ya. Udah siang itu, udah kesiangan, udah ada kasus baru, dengerin ya, udah gak biasa denger. Dari pagi-pagi anak kita dengernya siapa? Denger temennya, denger internet, denger TV, lalu kemudian kita sok gagah, hei dengerin papa bicara ya. Terlambat, kesiangan. Sudah waktunya bicara harusnya kemarin-kemarin waktu pagi-pagi. Waktu awal-awal kita gak pernah bicara. Begitu ada kasus, dengerin mama. Telat. Ya, kesiangan. Jadi saudara-saudara, hari ini saya ingin memberikan sebuah panggilan. Pentingnya kita saudara-saudara untuk menghargai anak-anak. Tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu, puji Tuhan. Kalau anak Anda masih kecil, aduh, kesempatan untuk mengevaluasi pilihan Anda, mengevaluasi hati Anda, masih banyak kesempatan. Pak, anak saya sudah agak gede, agak terlambat sedikit, masih ada kesempatan. Jangan sampai anak kita akhirnya sudah keluar rumah, karena menikah, karena studi di luar negeri, karena pekerjaannya menuntut pindah luar kota, baru kemudian kita membuat pilihan yang baru. Terlambat. Tapi di dalam Tuhan masih ada kesempatan. Saudara-saudara, maka hari ini saya ingin Anda buat PR ini. Kalau Anda punya skor terhadap 5 perkara ini cukup buruk, mari belajar dengar anak-anak Anda. Tanya pada mereka, lagunya kamu apa sih? Ya, kamu punya Instagram apa? Itu kalau dikasih. Percayalah, Anda tanya, belum tentu anak Anda dengan sukacita memberikannya, udah terlanjur siang. Ya, udah terlanjur terlambat. Buat waktu, saudara-saudara, untuk boleh bincang-bincang dengan anak Anda, berbicara dari hati ke hati. Tanya, ya, apakah anak Anda punya ayat favorit di dalam hidupnya? Ya, siapakah pendeta pengkhotbah favoritnya? Hamba Tuhan mana menjadi idolanya? Oh, itu menentukan banyak hal. Ya, Anda juga bisa titip banyak hal pada pendeta favoritnya nanti, saudara-saudara. Ya, Anda dukung anak Anda. Kalau anak Anda dukung, maka dia betul-betul akan menjadi permata. Kalau anak Anda biasa Anda bengkalaikan, anak Anda betul-betul akan jadi sampah. Saudara, kalau Anda berkata, saya sayang pada anak saya. Anak Anda mengeja kasih dengan satu kata. Waktu. Kasih sama dengan apa? Waktu. Love. Itu saudara-saudara dieja dengan time. Kalau Anda beri waktu banyak buat anak Anda untuk bicara curhat, berarti Anda banyak sayang buat anak Anda. Kalau Anda sedikit beri waktu buat anak, berarti sayang Anda juga sedikit. Kalau Anda kurang beri waktu buat anak, sebetulnya Anda sudah kurang sayang pada anak. Anda bisa korbankan waktu orang lain demi anak. Itu berarti Anda bisa kesampingkan cinta Anda pada yang lain demi belain anak. Omong-omong, untuk suami dan istri hal yang sama berlaku. Kasih dieja dengan waktu. Kalau suami istri ada banyak waktu untuk bicara. Ini bicara yang romantis ya, bukan bicara cekcok ya. Suaminya buka cek, istrinya buka cok. Wah, rame saudara-saudara. Kalau suami istri ada beri banyak waktu untuk berrelasi, berarti ada banyak cinta di sana. Kalau suami istri sudah jarang punya waktu bersama, berarti sudah kurang cinta. Kalau suami istri jalan bersama bisa tahan 1 jam, bagus. Biasanya 5 menit sudah enggak tahan, panas, pengen pergi. Coba sekarang lirik suami atau istri kita kalau di sebelah, ya lalu manggut-manggut kepala, saya tahu sekarang. Dia itu masih cinta atau enggak tergantung dari apa? Waktu. Kalau Anda punya banyak waktu, banyak cinta. Kurang waktu, kurang cinta. Suami istri juga, orang tua dan anak, sami mawon. Saudara-saudara, ada sebuah kisah yang menarik dari seorang duta besar Amerika untuk Inggris, namanya Charles Francis Adams. Saudara, dia orang yang sangat sibuk, dia seorang senator, saudara-saudara, banyak acaranya. Satu kali dia ambil cuti untuk mancing. Untuk apa? Meluangkan waktu untuk hobinya yang terbengkalai. Tidak diduga istrinya kebetulan ada urusan mendadak, tidak bisa dititipin anak. Terpaksa anak ikut bapaknya, saudara-saudara. Jadi anaknya akhirnya ikut dengan bapaknya, si Charles Adams ini, mancing. Suatu mancing anaknya ribut cari apa namanya umpan, cara masanya gimana enggak tahu. Begitu dipasang dilempar umpannya copot, saudara-saudara. Ya, lalu kemudian dimasuk, "Hore, dapat." Wah, teriak-teriak, dapatnya sampah, wah ikannya kabur semua, pulang enggak dapat apa-apa. Malam itu Sir Charles Adams, saudara-saudara, tulis di diary-nya, di apa buku catatan hariannya demikian. "Hayah, pergi memancing bersama anakku. Satu hari yang terbuang sia-sia." Kesel sekali dia. Mau ambil cuti untuk mancing, susahnya minta ampun, digangguin anaknya. Pada hari yang sama, pada jam yang sama, anaknya juga tulis catatan di diary-nya, di buku catatan hariannya. Dia tulis, anaknya Brooke Adams, "Hari ini pergi memancing bersama ayahku. Inilah hari terindah dalam hidupku. Saudara tahu bedanya? Anak Anda sangat membutuhkan waktu Anda. Suka sekali untuk bersama dengan Anda mumpung masih kecil. Akan datang waktunya anak Anda, karena sudah biasa disuruh main sendiri dan tidak pernah main dengan orang tua, akhirnya anak Anda mengembangkan sebuah kemampuan, saya bisa bahagia tanpa orang tua. Dan waktu itu datang, Anda ajak main anak Anda, anak Anda akan berkata, enggak usah pak, bikin repot saja. Papa silahkan main sendiri, kami mau main dengan teman-teman kami atau main dengan handphone. Saudara, Brooke Adam yang masih kecil itu tulis di catatan diary-nya, pergi memancing bersama ayahku, ini hari yang terindah dalam hidup. Bukan kebetulan saudara-saudara, tapi dalam rancangan Tuhan. Kita dimulai dihantar dengan sebuah klip yang indah. Orang tua dan anak yang satu punya waktu bersama-sama, yang satu punya waktu pun tidak pernah punya waktu bersama-sama. Cuman sayang ya, selalu stereotype ya, selalu yang kaya dianggapnya yang paling berdosa gitu ya. Ya padahal yang miskin juga seringkali nggak punya waktu buat anak, betul atau betul? Betul. Ya yang kaya lebih betul lagi. Jadi secara-cara ini bukan masalah kaya atau miskin, betul? Masalah apa? Hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Seseorang tidak bisa memiliki dua tuan. Kalau engkau menganggap keluargamu yang paling berharga, maka engkau akan setia pada keluarga. Dimanapun tuanmu berada, dimanapun keluargamu, engkau akan cari waktu ada di sana. Dan engkau akan mengabaikan yang lainnya. Jadi mari saudara-saudara, kita hari ini mengevaluasi pilihan kita selama ini macam apakah. Dan kalau kita menganggap evaluasi dalam evaluasi pilihan kita yang kemarin banyak salah, berubah. Katakan sama-sama berubah. Berubah. Saudara, jangan biarkan orang tua yang terus minta pengertian dengan anaknya. Yang lebih dewasa itu orang tua. Yang harusnya minta pengertian, minta dimengerti itu siapa? Anak. Papa mengerti saya apa enggak sih? Jangan orang tua yang terus minta pengertian sama anak. Kamu ngerti enggak papa sibuk? Loh yang lebih tua siapa? Yang lebih dewasa siapa? Mama lagi banyak urusan, lagi pusing, tahu enggak, ngerti enggak? Kebalik. Harusnya anak yang lebih lemah yang berkata, mama ngerti enggak? Ya saya lagi stres nih di sekolah. Mama ngerti enggak? Ya saya barusan putus pacar. Mama ngerti enggak? Hidup demikian susahnya cari kerja. Mama ngerti enggak? Papa ngerti enggak? Saudara, anak Anda berteriak cari orang tuanya. Hari ini katakan, saya ada di sini untuk engkau nak. Kalau ada di antara, kalau ada di sebelah Anda, keluarga Anda, entahkah suami atau istri, orang tua atau anak Anda, silakan digandeng sekarang saudara-saudara. Kita mau berdoa. Tuh kan gandengan aja masih ragu-ragu ya. Ya gimana ini katanya keluarga adalah yang berharga. Digandeng dulu saudara-saudara. Ya kalau keluarga ya. Kalau bukan keluarga jangan digandeng, apalagi suami istri bukan muhrim, jangan digandeng saudara-saudara ya. Oke, digandeng dulu saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Apa yang ada di dalam genggaman tangan kami ini Tuhan, adalah harta yang paling berharga buat saya. Seorang istri yang mau mendampingi, walaupun ada kelemahannya, tapi dialah pribadi yang paling berharga dalam hidup saya. Sehingga saya rela berlelah-lelah demi kebahagiaan istri saya, atau suami saya, atau anak-anak saya, atau orang tua saya. inilah harta kami yang paling berharga. Tuhan, ajar kami untuk lebih menghargai keluarga kami. Berani untuk menempatkan keluarga kami di tempat yang terutama, yang utama. Bahkan seandainya harus mengabaikan urusan-urusan yang lain. Ajar kami untuk mengabaikan apa yang harus kami abaikan. Dan menghargai apa yang harus kami hargai. Ajar hati kami untuk mengasihi dan setia pada apa yang harus kami mengkasihi dan harus kami setia. Anak-anak kami, pasangan kami, orang tua kami. Dan kami meletakkan urusan-urusan lain di bawah daripada mereka ini. Kami memohon hari ini ya Tuhan, jamah sistem pemikiran kami, jamah hati kami, eratkan kembali kasih kami satu dengan yang lainnya. Dan biar mulai hari ini kami hidup dengan cara yang baru, cara yang berbeda. Kami lebih menempatkan keluarga sebagai harta di dalam hati kami. Doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus. Amin.